sedang aku sendiri. Resah hatiku kini karena aku berjanji akan bertemu lagi dengan kekasih hati. Sedang aku sendiri, resah hatiku kini karena aku berjanji akan bertemu lagi dengan kekasih hatiku.